Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'an. Qala Syekh rahimahullah ta'ala qawluhu yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khashya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib udkhuluha bi salam dhalika yawmul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Qala asy-syekh yaqulu ta'ala mukhawifan li 'ibadihi. Dalam ayat ini Allah berfirman membuat takut hamba-hambanya. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa dhalika min kathrati ma ulqiya fiha. Ini ketika Allah mengatakan kami, ketika kami mengatakan kepada jahannam, apakah engkau sudah penuh? Dan Allah sudah menjanjikan untuk mengisi jahannam sepenuh-penuhnya dengan syaitan dan para pengikutnya. Dan di akhirat juga jahannam pun juga berkata demikian, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal min mazid. Terus dia minta, terus dia minta diisi. Dan sambil dia mengatakan hal min wa taqulu hal min mazid, dan jahannam mengatakan apakah masih ada tambahan. Ai la tazalu tatlubu ziyadah min al-mujrimin al-'asin. Dia terus tidak henti-hentinya meminta tambahan dari orang, dari kalangan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang bermaksiat. Ghadban ghadban li rabbiha, karena marah, marahnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaiban ala kafirin, dan karena jengkel kepada orang-orang yang kafir. Waqad wa'adaha Allahu mala'aha, waqad wa'adaha Allahu mala'aha. Allah sudah menjanjikan dia akan mengisi dia sepenuh-penuhnya. Kama qala ta'ala la'amla'an jahannam minal jinnati wal nasi ajma'in. Dan sungguh pasti, pasti akan benar-benar kami isi jahannam itu dengan sepenuh-penuhnya dari kalangan jin dan manusia semuanya. Diisi dengan manusia dan jin. Hatta yada'a rabbul izzati 'alaiha qadamah al-karimah al-munazzaha 'ani tashbih. Hingga Allah rabbul izzah, Rabb yang maha perkasa, memiliki penguasaan, keperkasaan, kekuasaan, meletakkan kadamnya yang maha mulia, yang maha suci, bersih dari penyerupaan. Fayanzawi ba'duha ala ba'd, lalu bertaut sudut-sudutnya. Wa taqulu, dan jahannam pun mengatakan qad, cukup, cukup. Qad iktafaitu wa amtala'tu, sungguh telah penuh. Qala qawluhu wa uzlifatil jannatu. Ini hadis disebutkan juga oleh beliau dalam bentuk seperti ini. Itu dia dalam sebagian riwayat apa ada memang hasankannya. Qala wa uzlifatil jannatu ay qarubat bihaitsu tashahad tabat nam ay tushahadu wa yunzaru ma fiha minan na'im al muqim wal hayyam wal khaira was surur والخبره والسرور وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين لربهم التاركين للشرك صغيره وكبيره الممتثلين لأوامر ربهم المنقادين له وأزلفت يعني didekatkan قربت بحيث تشاهد di mana dia bisa dilihat isi dalamnya walaupun itu orang itu baru orang yang terakhir masuk surga, belum masuk, masih berada jauh. Nah, itu juga disebutkan dalam riwayat ketika seorang penghuni neraka, ya apa namanya, ahlu nar, yang dia itu sebenarnya ahlu janda, tapi paling akhir dikeluarkan dari neraka, dia diperlihatkan, ditunjukkan, dia melihat isi surga itu seakan-akan sudah penuh. Sampai akhirnya dia diperintahkan oleh Allah membayangkan kerajaan paling besar di dunia, dan dia diberikan dua kali lipatnya. Uzlifat qurribat, sehingga bisa terlihat isinya berupa kenikmatan yang abadi. dan kesenangan serta kegembiraan. Wa inna ma uzlifat, dan dia didekatkan. Wa qurribat, itu demi karena orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, untuk orang-orang yang meninggalkan kesyirikan kecil dan besarnya, syirik-syirik kecil dan syirik-syirik yang besarnya. Mumtathilina bi awamir rabbihim, yang selalu menjalankan perintah Rabbnya dan tunduk kepada kepada Allah. Wa yuqalu lahum ala wajhi tahni'ah, dikatakan kepada mereka dalam bentuk seperti ucapan selamat. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz, inilah yang disediakan, yang dijanjikan untuk kamu itu, untuk orang-orang yang mereka itu senantiasa kembali taat kepada Allah dan hafiz, yang selalu menjaga. Ai hadhil jannah wa ma fiha mimma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun, surga yang di dalamnya dengan berani ini banyak kesenangan-kesenangan yang disukai oleh nafsu manusia, dan yani mata pun juga merasakan kelezatan melihatnya, memandangnya. Hiyallati wa'adallahu kull awwab, itulah yang dijanjikan, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang awwab, ai raja ilallahi fi jami'il awqat, orang-orang yang selalu kembali, orang-orang yang selalu kembali dalam kepada Allah setiap waktu, setiap saatnya. Kembali dia memperbaiki diri, kembali dia istighfar kepada Allah, kembali dia mengingat Allah, bidzikrihi wa hubbihi, dengan menyebut-nyebut nama Allah dan mencintainya, wal isti'anati ilaihi bihi, dan meminta pertolongan kepadanya, wa du'aihi wa khaufihi wa raja'ihi, berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Awab, ini tingkatan yang paling, yang lebih tinggi daripada sekedar tawab, taubat. Nah, dan ini lebih khusus. Allah hafiz, ay yuhafidu ala ma amara Allah, mereka senantiasa memperhatikan, menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka jaga. Bintitalihi ala wajhil ikhlas, mereka mengerjakan perintah-perintah Allah dengan cara yang ikhlas. Wal ikmal lahu ala akmalil wujuh, mereka menyempurnakannya dengan sesempurna-sempurnanya. Nah, apakah itu amalan-amalan yang itu yakni wajibnya ataupun yang sunnahnya. Hafizun li hududihi, dan mereka menjaga pula batas-batas Allah, tidak mereka lampaui, tidak mereka langgar. Wala man khasyia rahman, yaitu orang-orang yang mereka yang dikatakan awwab bin hafiz, yang dijanjikan surga itu untuk mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Ay khafahu ala wajhil ma'rifati bi rabbih, khasyia itu adalah yakni takut tapi disertai dengan adanya ilmu tentang yang dia takuti. Maka kata beliau, khafahu ala wajhil ma'rifah bi rabbih, mereka takut kepada Allah itu dengan bentuk atau dengan cara yang mereka itu karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb-nya. Waraja li rahmatihi, sekaligus juga mereka mengharapkan rahmat Allah, pahala dari Allah. Walazimun ala khasyatillahi fi hali ghaibihi, dan mereka senantiasa melazimi, terus berpegang dengan rasa takut tersebut. Fi hali ghaibihi, dalam keadaan ketika keadaan ghaibnya, ay maghibihi an a'yunin nas, ketika tidak dilihat orang-orang lain, artinya ketika dia sendirian dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun rahasia. Wa hadhil hiya khasyah al-haqiqiyah, inilah dia yang dinamakan khasyah yang hakiki. Tandanya kata mereka, tandanya itu dia dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu walaupun dia mampu melakukannya di saat orang lain tidak melihatnya. Ini khasyah. Kalau ulama bukan jadi kata sebagian ulama mengatakan bukan sekedar dia menangis kemudian ini takut kepada Allah, tapi takut kepada Allah dan dia meninggalkan maksiat walaupun orang lain tidak melihat. Wa amma khasyatuhu fi hali nadari nasi wa hudurihim, adapun khasyah kepada Allah ketika dia dalam keadaan dilihat orang banyak dan ada bersama mereka, huduruhum, yani mereka dia bersama mereka. Faqat takunu riya'an wa sum'ah, bisa jadi itu karena riya dan sum'ah. Seperti itu juga misalnya dalam keadaan dia mungkin menangis dalam sholatnya, bisa jadi karena riya, bisa jadi karena sum'ah atau ujub atau yang lainnya. Tapi ketika dalam keadaan waqifihi, tidak ada yang tahu selain Allah, dia dalam keadaan kemudian teringat pada Allah, takut kepada Allah, dan dia dalam keadaan seperti itu dia tinggalkan kemaksiatan kepada Allah sekecil apapun, itu menunjukkan dia khasyah kepada Allah. Fala tadullu ala khasyah. Yang seperti ini kalau ketika bersama orang banyak itu tidak menunjukkan khasyah. Wa innamal khasyah annafiyah khasyatullahi fil ghaib wasyahadah. Dan yang betul-betul khasyah, yang berfungsi, yang bermanfaat adalah rasa takut kepada Allah ketika dalam keadaan sendirian ataupun ketika dalam keadaan terang-terangan bersama orang banyak. Dan banyak ini Allah Rasulullah memberikan berita gembira. Nah, termasuk di antara orang-orang yang itu dinaungi oleh Allah dalam naungan yang tidak ada naungan lagi selain naungan Allah. Dan orang yang dalam keadaan dia sendirian, kemudian dia teringat kepada Allah dan merasa takut kepada Allah sampai menitik air matanya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan tidak akan disentuh neraka orang yang mata yang menangis karena takut kepada Allah. Walau yuhtamal annal murada bi khasyatillah bil ghaib. Boleh jadi yang dimaksud dengan khasyah kepada Allah secara ghaib ini kal murad, ini sama seperti yang dimaksud dengan bil iman bil ghaib, ini beriman kepada perkara-perkara ghaib yang tidak terlihat. Wa anna hadza muqabilun lisyahadah, ini artinya sebanding atau berlawanan dengan yang hal-hal yang sifatnya konkret yang nyata. Haitsu yakunu iman wal khasyatu daruriyan daruriyan la ikhtiyariyan, ada yang ketinggalannya. Nah, wal in haitsu yakunu al iman wal khasyatu daruriyan la ikhtiyariyan, artinya kalau misalnya nih dengan iman yang dimaksud dengan iman bil ghaib itu sama seperti dengan beriman kepada perkara ghaib, yakni berlawan beda dengan beriman dengan hal-hal yang bisa terlihat. Makanya di awal beliau rahimahullah memberikan gambaran keimanan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Orang kafir juga percaya, tapi mereka percaya dengan hal-hal yang bisa terlihat oleh indera, tertangkap oleh akalnya. Sementara orang-orang yang beriman itu mampu yang mereka mengimani hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal dan perasaannya, tidak mampu terjangkau oleh inderanya. Ini kelebihan dan ini yang dinilai, ini yang bernilai, iman yang bernilai. Kalau ini misalnya mereka seperti mereka yang dia sering disebutkan dalam ayat, ini minta ayat, minta mukjizat, minta tanda-tanda bukti, mereka tidak akan beriman hatta yarau adzabal alim, sampai betul-betul melihat azab di depan mereka baru mereka beriman. Tapi itu tidak berguna.